Kertas putih, kau bagaikan kertas putihku. Kan ku tuliskan puisi indah tentang cinta. Kertas putih, kau bagaikan kertas putihku. Kan ku gambarkan dunia indah penuh damai. Kan ku jaga kau tetap bersih, jangan ternoda. Dan ku ajarkan kau bagai air yang mengalir alami. Kertas putih, kau bagaikan kertas putihku. Kan ku warnai warna-warni perbedaan. Kertas putih, kau bagaikan kertas putihku. Kan ku coretkan hitam putih kehidupan. Kan ku jaga kau tetap bersih, jangan ternoda. Dan ku ajarkan kau bagai air yang mengalir alami.